mari kita bangun sebuah tren, yaitu tren sholat berjamaah di masjid. Terutama sholat subuh, sehingga kalau sholat subuh sudah sama seperti sholat Jumat, bukan cuma di masjid Jogokaryan, bukan cuma di masjid-masjid tertentu, tapi di hampir seluruh masjid di bumi Indonesia ini, maka insya Allah pertolongan Allah sudah dekat dan keberkahan dari langit itu akan terbuka selebar-lebarnya. Dan kita tampilkan, ternyata orang yang ke masjid itu akhlaknya baik, jadilah orang yang ke masjid itu jadi keren. Orang yang ke masjid itu penampilannya itu rapi, orang yang ke masjid itu berprestasi, orang yang ke masjid itu suka membantu orang lain, orang yang ke masjid itu akhlaknya mulia. Jadilah orang yang ke masjid itu kesimpulannya sama dengan keren. Man sanna sunnatan hasanah, siapa yang mencontohkan satu contoh yang baik, maka dia dapat pahala dari orang yang menirunya. Itu hadis tren loh. Itu hadis tren, trendsetter. Kalau dulu mungkin diterjemahin mencontohkan itu sekedar memberi contoh sholat, memberi contoh apa dalam lingkup yang kecil. Kalau sekarang kita bisa menerjemahkan hadis itu dalam lingkup yang lebih besar, yaitu menjadi atau membuat tren di masyarakat kepada kebaikan.